والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه ما بعد. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله وفي مسند أيضا من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء قالوا خطباء من أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. قال الشيخ الألباني ضعيف. Hadis dari segi sanadnya dan dhaif. Wabillahi syahid. Min hadis akhar. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah juga. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an maknanya sahih. Artinya walaupun apa ada balasan terhadap atau buat para khutaba, orang-orang yang amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar wa nasu anfusahum, tapi mereka melupakan dirinya. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Juga dalam ayat yang lain, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, ini ayat yang menunjukkan ancaman berat buat orang-orang yang mereka itu amiruna bil ma'ruf tapi mereka tidak mengerjakannya, nahuna 'anil munkar tapi justru mengerjakannya. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, nah, penduduk neraka jahanam berkerumun seperti yang lalu dalam Sahihain, ya. Naam, fayul qafinnar fatan daliku aktabu batnihi fayaduru finnar kama yaduru simar biraha. Nah, berputar-putar seperti keledai di penggilingan dalam keadaan ususnya terburai. Ketika ditanya dulu anak enam, aku adalah amirun bil ma'ruf, termasuk orang amir bil ma'ruf tapi tidak mengerjakannya. Nah, di dalam Isra Mi'raj, dalam kisah Isra itu disebutkan oleh beliau di sini, aku menahan pada waktu malam aku di Isra karena aku melewati suatu kaum yang mulut-mulut mereka digunting dengan gunting api neraka. Aku bertanya kepada Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Mereka adalah ahli-ahli pidato, penceramah-penceramah dari kalangan umatmu. Mereka amar ma'ruf nahi munkar tapi tidak mengerjakannya. Mereka melupakan dirinya sendiri. Nah, ini hadis-hadis yang lalu sebagai syahid bahwa dan tidak mungkin kita bisa merasa aman, berhusnudzon Allah Maha Luas rahmatnya. Untuk apa hadis-hadis dan ayat-ayat yang berisi ancaman peringatan? Ya. Allah sudah mengingatkan pada waktu yang lalu beberapa pertemuan kita mengingatkan firman Allah, Nabi ibadi anni ana ghafurur rahim. Beritakan kepada hamba-Ku bahwa Aku memang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kata Allah. Lanjutkan ayat itu. Wa anna adabi huwal adabul alim. Dan adab-Ku adalah adab yang sangat sangat pedih. Peringatan memberikan hasungan, dorongan untuk orang itu bersemangat taat kepada Allah dan juga semangat untuk menjaga diri jangan sampai kena adab Allah. Nah, bukan mengandalkan bahwa Allah Maha Pengampun tapi terus berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kemungkaran, pelanggaran. Nah, apalagi kalau sampai tidak merasa mungkin tidak dia perhitungkan, dia pikirkan apa yang dia pernah lakukan, dia pernah ucapkan. Wafihi ayatun juga di dalam Musnad Ahmad min hadithi, ada hadith Anas juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urijabi, ketika aku dimi'rajkan, marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Ketika melalui Isra Mi'raj itu, aku melewati satu kaum, mereka punya kuku dari tembaga yang mereka cakar dengan kuku-kuku itu muka dan dada-dada mereka. Fakultu man ha'ulai ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Ha'ulai alladziina ya'kuluna luhuman nas, yaitulah orang-orang yang memakan daging manusia. Yaqa'una fi a'radihim, yang menjatuhkan kehormatan mereka dengan menggibah, ya, kemudian apalagi menghina, merendahkan, istighfar. Nah, kalau ada, ya kalau ada itulah yang namanya ghibah yang dikatakan oleh Allah. Nah, atuhibuna antakulalahma akhihi al-anama, ya, ayuhibahadukum ayakulalahma akhihi maitan fakarihtumuh, yang diumpamakan oleh Allah seperti makan daging bangkai saudaranya sendiri. Nah, tapi subhanallah, itu juga jadi enggak terasa. Kenapa? Karena sekarang manusia pun bukan cuma kiasan, betul-betul ada orang yang makan bangkai manusia. Jadi yang seperti ini enggak, seperti enggak ada, bukan ancaman bagi mereka. Wallahualam. Ya. Betul-betul kembali ke zaman primitif. Zaman enam. Zaman jani sebelum Islam, zaman jahiliyah manusia kebanyakan. Illa man rahimah rabbuh. Ada yang makan daging bayinya, daging anaknya. Nah, jadi bukan sekedar, ini ancaman-ancaman sekedar yang disebutkan dalam Al-Quran. Kamu suka makan daging bangkai saudara, ini bangkai saudaramu sendiri. Itu kalau orang waras, orang normal, berbudaya, itu jelas. Tapi ternyata memang kenyataannya memang ada orang yang kanibal. Nah, hisi wal maknawi. Nah, kalau hisi ada, artinya ada, kita dapatkan berita, ya, orang makan daging orang, ya, makan daging anak bayi, makan daging orang manusia hidup yang apa dibunuhnya, dimakan, adanya seperti itu. Apalagi yang maknawi ini tidak ada yang selamat illa man rahimah rabbuh, tidak ada yang selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ya kafi al-faradinas, menjatuhkan kehormatan orang lain, itu banyak. Wafihi aidan, ini juga sama seperti tadi, ancaman, ya, peringatan. Ini tidak bisa kita bersandar. Allah kan Maha Pengampun. Ini Allah Maha Pengampun, tapi ini urusan manusia. Nah, urusan manusia lain hubungannya. Ini semua termasuk di kalangan katakan para ulama, diwan yang tidak akan Allah lepaskan. Ya, diwan kemaliman yang tidak akan Allah lepaskan. Dan maka siap-siap jadi orang yang bangkrut. Nah, perbanyaklah amalan, ya, perbanyaklah amalan. Kalau ingin jadi orang yang bangkrut, jangan minta ampun, jangan bertobat kepada Allah. Perbanyak saja amalan. Nah, nanti akan disendi, dibagikan kepada yang lain, orang-orang yang kita yang dimalimi uang, ya Allah. Tapi kalau ingin jadi orang yang selamat, dan amalan yang mungkin sedikit, tapi penuh dia dengan istighfar dan minta ampun kepada Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Nah, wa fihi aidan, hadis di atas disahihkan oleh Syaibani juga dalam Musnad anhu, qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu banyak berdoa kepada Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati dan pandangan, kokohkan hatiku di atas agamamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas pasti masuk surga, tempatnya tertinggi. Nah, masih berlindung kepada Allah untuk jangan sampai diselewengkan, masih meminta kepada Allah untuk dikokohkan. Nah, beliau orang yang paling kenal kepada Allah, paling tahu, paling mengerti bahwa Allah Maha Luas, Pengampun, Maha Penyayang, masih meminta perlindungan. Tidak merasa aman. Kita siapa? Para sahabat yang sudah 10 orang yang mereka dijamin masuk surga oleh Rasulullah, oleh Allah melalui lisan Rasulnya, itu pun tidak pernah ada yang berhenti. meminta ampun, istighfar, bahkan merasa khawatir, bahkan sering menyebutkan ya laitani, duhai sekiranya aku adalah pohon, duhai sekiranya aku tidak pernah dilahirkan, duhai sekiranya ibuku tidak pernah melahirkan aku. Orang-orang yang sudah punya istana di dalam jannah, nah masih seperti itu takutnya mereka, nah kepada Allah. Oh, khawatir. Bagaimana kita mau merasa aman? Allah kan Maha Pengampun. Memang Allah Maha Pengampun. Tapi tidak seperti itu yang dipahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tidak seperti itu yang dipahami oleh yang pendahulunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nah, dan yang lainnya apalagi? Fakulna. Kemudian kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, aman nabika wa bimaji'tari. Kami telah beriman kepadamu dan beriman pula dengan apa yang kau bawa. Fahal takhafu alaina, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Qala na'am. Para sahabat lihat, kami sudah beriman kepadamu, berarti kan apa harapan mereka dan yakin, punya pegangan. Dan Rasulullah pun tahu para sahabat beriman, mereka tunjukkan jihad bersama Rasulullah. Nah, apalagi yang 10 orang dijamin masuk surga tanpa hisab wala adab oleh Allah. Nah, punya kekhawatiran dalam mereka, tidak merasa aman dengan walaupun Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walaupun mereka sudah diberikan, dijaminkan oleh Allah, nah, oleh Allah surga melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, masih mereka berjuang untuk betul-betul sempurna, bersih dari kezaliman-kezaliman. Nah, qala na'am. Innal quluba baina isbi'ain min asabi'ir rahman. Min asabi'illah dalam riwayat yang lain. Yang ini dalam hal ini min asabi'illah dalam riwayat yang lain minta. Baina isbi'ain min asabi'ir rahman. Di antara dua jemari, jemari Allah. Yuqallibuha kaifa syaa'a. Punya hati itu berada di antara dua jemari Allah dan Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Dia kehendaki. Wa fihi aidan anhu. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, ma li lam ara Mikail dhahikan qat, qala ma dhahika mundu khuliqatin nar. Kenapa Mikail, saya tidak pernah melihat Mikail tertawa, nah, tidak pernah tersenyum. Qala ma dhahik, dia tidak pernah lagi tertawa sejak Allah menciptakan neraka. Dan neraka sudah ada sebelum kita diciptakan, surga dan neraka sudah ada sebelum kita diciptakan, sebelum manusia itu ada. Nah, kapan itu? Wallahu a'lam. Ya, ini mereka takutnya makhluk yang jelas suci, Mikail. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini mereka. Nah, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Nah, yang tidak pernah mereka berinami merasa begini lemah, yang tidak pernah mereka futur, tidak pernah mereka merasa bosan mendekatkan diri kepada Allah. Disuruh tasbih, tasbih yang mereka lakukan tidak pernah berpaling. Disuruh sujud, mereka sujud. Nah, tidak mereka angkat kepalanya. Nah, takut kepada Allah. Padahal mereka tahu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lebih kenal mereka kepada Allah daripada kita. Daripada orang-orang yang bersandar dengan rahmat Allah, ampunan Allah. Qala fi Muslim, fi sahih Muslim anhu, dari Anas juga. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Nanti akan didatangkan orang penduduk dunia, manusia yang paling senang hidupnya di dunia. Paling senang hidupnya di dunia, tetapi dia sudah dipastikan min ahli nar. Subhanallah. Sudah dipastikan min ahli nar. Kapan? Catatan amalan. Siapa yang berani, nah, merasa aman? Begitu seperti disebutkan di dalam hadis 6 Ar-Rabi min Arba'in Nawawiyah. Hadis As-Sadiqul Masduq an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naam, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa as-Sadiqul Masduq." Sampai pada kalimat beliau menyebutkan wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdulin nas dalam riwayat yang lain fi ma yabdulin nas hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, tinggal selangkah lagi dia beramal dengan amalan ahli jannah, terlihat orang, terlihat oleh manusia dia beramal dengan amalan ahli jannah, taatnya masya Allah, puasa siangnya Senin Kemisnya, atau punya ini puasa Daudnya, atau 3 hari setiap bulan, sholat sunnahnya, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang muqayyad, duha, setelah wudu, atau mutahiyatul masjid, nah, subhanallah, tilawatil Qur'annya, nah, subhanallah, fima yabdulin nas, seperti yang terlihat oleh manusia, kagum orang, wahuwa min ahlin nar, padahal ya ahlun nar, dari mana kita tahu? Bagaimana kata Rasulullah SAW, fayasliqu alaihi alkitab, telah didahului oleh catatan kitabnya, wa min ahli nar, fayamalu bi amalil ahli nar, fayadukhula, akhirnya dia beramal dengan amalan ahli nar dan masuk. Siapa yang merasa aman? Allah Maha Pengampun, memang Allah Maha luas rahmatnya. Nah, siapa yang merasa aman? Kalau ternyata dia, kita tidak tahu catatan ulang kehidupan kita seperti apa. Mau putus asa, ya, tambah jadi. Dan itu paling tidak disukai oleh Allah. Merasa aman, itu juga tidak disukai oleh Allah. Merasa aman dari makar Allah, rencana Allah dalam keadaan kita. Janganlah makan kita, janganlah merasa mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, sehat terus. Dan terus merasa bahwa kita ini, amalan kita diridhoi oleh Allah. Kita tidak akan lepas. Jangankan kita, para anbiya masih belum merasa dirinya lepas dari sifat zalim. Dari sifat zalum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Diucapkan oleh Nabi Yunus, salah satu di antara wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Nah, Nabi Musa, ulul azmi minar rusul, juga berkata seperti itu, Rabbi inni zalamtu nafsi. Masih mengatakan demikian, Nabi SAW pun mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq yang sudah pasti masuk surga. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa di antara kita yang melepas dari zalim dan jahul? Nah, terus kemudian kita merasa bahwa mendapatkan kesenangan, kesehatan, kemakmuran, kenyamanan, kemapanan itu karena amalan kita diridhoi oleh Allah. Maghrur orang seperti ini. Maghrur. Ya. Nah, lebih gawat lagi kalau subhanallah, apa yang kita terima, kesenangan-kesenangan itu justru pahala yang disegerakan di akhirat tidak dapat. Qala yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Nah itu tadi, tak ada yang tahu. Mungkin sebaliknya, wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli nar fi ma yabdulin nas hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi ahmalil ajri jannah fayadkhulaha. Kita lihat jahatnya luar biasa makhluk satu ini. Tidak ada kejahatan melainkan dia lakukan, mulai dari syirik sampai yang lain. Alhamdulillah. Nah, ini banyak, bahkan di antara mereka ada yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma al'an fulan wa fulan wa fulan. Allahumma al'an Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Turun ayat laisa laka minal amri syai' an yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi, nah, kan seakan-akan terlihat begitu besar permusuhan Ikrimah bin Abi Jahal dan bapaknya. Nah, begitu besar permusuhan Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Harith bin Hisham. Ternyata akhirnya mereka masuk dalam Islam dan baik Islamnya. Bahkan jadi simbol orang-orang yang memiliki sifat isar. Nah, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Subhanallah. Ya. Siapa yang merasa aman setelah mereka? Nah, tidak ada yang merasa aman kecuali orang-orang yang maghrur, tertipu. Ya. Nah, PD boleh percaya diri, tapi kita punya apa untuk percaya diri bahwa apa yang kita peroleh itu adalah karena ibadah kita diterima oleh Allah? sejak kapan, seberapa besar, seberapa jengkal lepas kita dari sifat zalim dan jahul, sehingga kita beranggapan bahwa kebaikan-kebaikan yang kita peroleh itu adalah karena amalan kita. La abadan, itu murni dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang kamu rasakan itu adalah dari Allah. Doa yang kita, ya, ibadah yang kita lakukan terkab, artinya minam, memberikan manfaat, kita senang, kemudian bertambah semangat kita mengerjakannya, ya, bertambah semangat kita untuk memperbaikinya, itu karunia dari Allah. Bukan karena ketekunan kita, karena kita belajar, hafalan kita yang kuat. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang mereka itu hafalannya lebih kuat dari kita. Apa jadinya mereka? Nah, ya, jangan merasa pede, ya. Nah, terlalu keterlaluan maksudnya. Jangan harap jandeng, jangan gantungkan bahwa ini, jangan kita berharap kita mengamalkan, beramal soleh, melakukan ketaatan itu agar Allah memberikan sesuatu kepada kita, ya. Nah, tapi betul-betul karena Allah. Dan itulah makanya sulitnya ketika mereka mengharapkan ke Allah yang mereka tidak pernah sangka-sangka dapatkan, mereka dapatkan. Nah, tapi ketika mereka mencari yang itu yang ingin diinginkan oleh dirinya dengan harapan dia berbuat seperti itu nanti Allah kabulkan, Allah terima dan kemudian dibalas oleh Allah seperti itu yang dia dapatkan. Dan khawatir nanti, nah, tidak akan dapatkan pahala yang kurang di akhirat. Ini disebutkan oleh diantaranya Syekhul Islam rahimahullah. Qala, nah, yu'tabi'an ami ahlil dunya min ahlin nar. Didatangkan orang yang paling senang hidupnya di dunia, tetapi dia penduduk neraka. Pasti masuk neraka. Orang kafir lah, mati kafir. Tapi orang paling senang. Nah, paling misalnya apa? Nah, ya, anggaplah macam Fir'aun atau Qarun. Paling senang kan? Hartanya jadi simbol. Fayusubahu finnari sabghatan. Lalu dia dicelupkan ke dalam neraka sesaat, sekejap. Kumayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada dia, ya bena Adam, wahai manusia, hal ra'aita khairan qat, pernahkah kamu dahulu di dunia melihat kebaikan? Sama sekali pernah melihat kebaikan, mendapatkan kesenangan. Hal marrabika na'imun qat, pernahkah engkau melewati, merasakan kesenangan dan kenyamanan, kenikmatan selama di dunia? Ini ahlu dunia yang menjadi ahlu nar. Di dunia semua serba dia bisa memuaskan dirinya, tertawa, ya, dipuja, dihormati orang banyak, pengikutnya semua menundukkan kepala, mempermudah urusan dia, laki dan perempuan, besar dan kecil. Nah, tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam neraka sekejap saja, ditanyakan kepada dia, kamu pernah merasakan senang? Kamu pernah merasakan hal-hal yang baik? Kenyamanan, kesehatan, ya, kemapanan, kedamaian. Nah, dia mengatakan, fayaqulu la wallahi ya rab, tidak, tidak pernah, demi Allah tidak pernah wahai rabku. Lupa kesenangan-kesenangan yang dahulu dia rasakan dengan sesaat kehinaan, kesengsaraan, azab yang dia rasakan itu baru sekejap. Bagaimana kalau, nah, yang akan dia rasakan itu adalah selama-lamanya. Yang akan dia rasakan adalah selama-lamanya. Wa yu'tabi ashaddin nasi bu'san, didatangkan manusia paling sengsara, min ahli dunia fid dunia, wa huwa min ahli jannah, tapi dia ahlul jannah, orang yang terlalu sengsara sudah. Kalau kita mungkin bayang-bayangkan di kalangan sahabat itu orang yang paling miskin. Nah, ya, yang tidak punya apa-apa, sampai digelari, nah, saking miskinnya, Dzul Bijadain, ya, dia punya kain pemberian ibunya, dirobek jadi dua, satu untuk sarung nutupin aurat yang bawah, yang satunya untuk bagian atas itu bisa sholat. Nah, tapi subhanallah, meninggal di dalam kisah tadi sebagian menyebutkan apa riwayatnya dhaif. Tapi anak kuliah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sendiri yang memasukkan jenazahnya dan merasa meridainya. Yang mungkin lebih sahih dari itu kisah Julaidib. Dengar. Nah, tahu kan? Nah, Julaidib sahabat orang yang buruk rupa, miskin. Enggak ada lah. Sampai datang dia apa Rasulullah SAW menyuruh ke keluarga Bani Fulan untuk melamar putri mereka. Ini benar, kalau Julaidib datang sendiri ditolak. Dan kenyataan, siapa itu utusan Rasulullah? Ada apa urusannya dia mau melamar putri? Nah, subhanallah, orang tuanya begitu melihat penampilan Julaidib, tidak tega mau menyerahkan anaknya kepada sang Julaidib. Subhanallah. Tapi sang putri yang beriman di dalam sekedupnya, dalam kamarnya, nah, kalian, nah, mengeluhkan, nah, mengingatkan kedua ayah dan ibunya, utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan anda berdua menolaknya, aku menerima. Subhanallah, meletus perang Uhud, Julaidib meninggal dunia dan dapat bagian jatah ghanimah yang cukup banyak. Jatah beliau diserahkan kepada istrinya. Nah, subhanallah. Ya, dan kejadian hal yang seperti ini banyak kita lihat. Nah, di zaman Abu Jarir, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Satu keluarga punya 9 orang. Nah, ya, miskin luar biasa di daerah Makkah. Suatu ketika dia mendapatkan bungkusan kain. Dia bawa masuk ke dalam, ini kelihatannya punya orang kaya ini. Dia bawa masuk ke dalam rumahnya, dia buka sekitar 100.000 atau 3.000 dinar emas di dalam kantong itu. Nah, subhanallah, tidak dia usir, dia tutup. Sunnahnya apa? Diumumkan selama 1 tahun. Di setiap musim keramaian-keramaian, siapa di antara kamu yang kehilangan 6 bungkusan uang? Nah, diumumkan. Tapi karena dia berhajat, ya, itu diumumkan, ada kepada Allah, ada yang mencari, kata Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Ada yang mencari. Mengumumkan, siapa yang menemukan kantong ini? Kakek ini yang punya ini sudah tua. Nah, mau enggak kamu kalau misalnya ada orang keluarga atau ada orang yang menemukannya, kamu bayar 6.000 dinar. Pertama berapa ribu dinar? Kemudian, nah. Enggak, kata si pemilik ini tadi. Ya sudah. Enggak dikasih tahu sama kakeknya tadi. Oh, sampai setahun masih orang penyari juga. Mau enggak? Kamu beri ini dia, walau enggak usah sampai 3.000 atau sampai udah 1.000 atau 100.000, nah, 100.000 atau secukupnya adalah untuk makan keluarga mereka. Tidak, subhanallah, kok orang ini bakhil ya. Subhanallah. Nah, di rumah diingatkan dia oleh istrinya, kalau kamu mau ambil tidak masalah ya, nanti kamu bilang. Ini ternyata orang tua ini begitu sabar, sabarnya. Nah, dengan kemiskinan akhirnya dia putus asa untuk mendapatkan kebaikan dari orang tadi yang punya harta ini tadi. Ayo ke rumah, digalinya tanah tempat dia nyimpan uang itu. Nah, ini punyamu. Nah, dia sudah temukan, tapi dia ingin dapatkan imbalan, kan gitu, mesti buat, kan boleh-boleh saja. Ya, tapi ini orang yang ini ternyata tidak. Ternyata ayah si pemilik harta ini tadi berwasiat uangnya banyak. Nah, salah satu kantong itu sekitar berapa ribu dinar itu, kamu carilah orang yang paling berhak untuk menerimanya. Ya, diwasiatkan oleh ayahandanya. Nah, ternyata apa? Dia lihat ternyata kakek ini, orang tua ini yang paling berhak untuk menerima harta tersebut. Dia bawa, diserahkan. Dia serahkan harta tersebut. Nah, ini buah. Artinya nan, ya. Ini mungkin gambaran-gambaran betapa sulitnya kehidupan, ya. Kalau kita sulit-sulitnya kehidupan, kita masih mendingan. Antum pernah kadang-kadang antum lihat mungkin Google. Subhanallah, ada orang yang rumahnya di gerobak dorong. Pernah di daerah Lampung, Palembang. Daerah Palembang. Subhanallah. 2 anak atau 3 anak, suami istri, rumahnya di gerobak dorong. bercampur ya apa itu dalam enam kotak mungkin sekecil itu enam cukup untuk tidur istrinya dia. Kalau hujan ya sudah cukup dia tidur di emperan-emperan rumah atau kantor-kantor pemerintah. Ya subhanallah berjalan. Nah, ada ternyata di bawah kita masih yang seperti itu. Nah. Tapi nikmat kalau memang artinya keadaan-keadaan itu kalau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di sini. Yutabi asad dinasi bu'san, didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya. Kalian tuh gambarkan betapa, jadi gimana sih gambaran orang sengsara itu? Apakah seperti Zulbijadain, ataukah seperti Julaidib, ataukah orang kakek tadi zaman Ibnu Jarir atau Bari ini, atau yang kita juga ceritain di Palembang itu, dan rumahnya di gerobak dorong. Nah, seperti itukah yang bu'san atau seperti apa? Tetapi min ahlil jannah, tetapi dia min ahlil jannah, fayuzbah fil jannah syusawgatan, dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celupan. Fayuqalu lahu ya bena Adam. Tahu kan gambaran surga itu seperti apa? Nah, mala a'inun ra'at, wala udunun samiat, wala khatara, ala qalbi basyari. Belum pernah terlintas dalam benak kita, belum pernah terlihat oleh mata. Kita mungkin jangan digambarkan, diceritakan oleh Rasulullah mungkin enam. Subhanallah, wa huwa shadiqul masduq. Kita bisa bayang-bayangkan apa yang dilihat oleh Rasulullah, tapi enam jauh dari apa yang mungkin kita lihat. Mungkin apa enam? Ya. Seperti yang dilihat oleh Rasulullah, yang kita cuma bisa membayangkannya. Nah, fa yuqalu lahu ya bna Adam, dikatakan kepada dia, wahai anak Adam, wahai manusia. Hal ra'aita bu'san qad, itu baru sekejap hilang semua kesengsaraan dia yang dia rasakan di dunia. Hal marra bika syiddatun qad, pernahkah engkau merasakan kesulitan sama sekali di dunia? Hilang. Fa yaqulu la wallahi ya rab, tidak pernah demi Allah ya rab. Ma marra bi bu'san qad, tidak pernah aku melewati merasakan kesengsaraan. Wala ra'aitu syiddatun qad, dan tidak pernah aku merasakan kesulitan sama sekali. Nah, terbawa bagaimana dia akan merasa sengsara dia bersama Allah. Nah, itu baru sebenar. Wallahu a'lam. Nah ini, apakah kita akan ini? Nah, hal-hal yang ringan. Nah, kalau ukurnya bukan urusan dunia, maka kita tetap harus ingat. Kita adalah makhluk yang zalim dan jahil. Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah. Nah, apa yang mau kita andalkan untuk buah kesenangan yang kita rasakan itu buah dari amalan kita? Tidak. Wallahi tidak. Itu murni dari Allah. Ya. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Itu murni dari Allah. Mudah kita memahami, mudah kita mengamalkan, mudah kita mencerna, mudah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, itu murni dari Allah. Jangan merasa pernah itu sebagai balasan dari amalan kita. Nah, mereka yang terkurung di dalam dua, tiga orang itu tidak pernah berharap dari perbuatan itu kecuali wajah Allah. Kalau mereka berharap untuk diselamatkan, belum tentu mereka selamat. Nah, tapi karena ketika mereka bertutur karena Allah, Allah selamatkan. Wallahu a'lam.